Konsultasi Syariah. Mengucapkan basmalah tidak tepat waktunya, sembelihan tidak sah? Pertanyaan. Kapan waktu yang tepat mengucapkan basmalah ketika menyembelih? Misalnya mengucapkan basmalah lalu pegang pisau, apakah penyembelihannya sah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Waktu membaca basmalah adalah ketika hendak melakukan proses penyembelihan. Sehingga jarak antara membaca basmalah dengan menyembelih tidak lama. Insya Allah, praktek di masyarakat kita sudah benar. Ibnu Qudamah mengatakan, membaca basmalah untuk penyembelihan yang dinilai adalah ketika proses menyembelih atau mendekatinya. Sebagaimana waktu membaca basmalah ketika hendak wudu. Jika ada orang membaca basmalah untuk menyembelih kambing A, kemudian dia mengambil kambing B, lalu disembelih dengan bacaan basmalah sebelumnya, statusnya tidak sah. Al-Mughni. Keterangan yang sama juga disampaikan Al-Kasani dalam Bada'i As-San'ani. Untuk membaca basmalah, waktunya untuk penyembelihan normal, waktu menyembelih tidak boleh dilakukan sebelum menyembelih, kecuali jedanya pendek, yang tidak mungkin bisa dihindari. Mengingat firman Allah Ta'ala yang artinya, janganlah kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Lalu beliau melanjutkan, maknanya, jangan makan binatang sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Dan tidak bisa disebut menyebut nama Allah pada sembelihan, kecuali jika dibaca ketika menyembelih. Bada'i As-San'ani. Dari kasus yang ditanyakan, jika orang membaca basmalah, lalu dia mengambil pisau di dekatnya, kemudian langsung menyembelih, insya Allah sembelihannya sah. Karena masih bisa disebut membaca basmalah menjelang penyembelihan. Demikian, Allahu A'lam.